Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Kita lanjutkan kembali kajian tafsir surah Maryam. Malam ini akan kita pelajari ayat yang ke-16 sampai yang ke-21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa dzkur fil kitabi Maryam. Dan sebutkanlah kisah Maryam dalam Alkitab. Idin tabadat min ahdiha makanan syarqiyah. Ketika itu Maryam menjauh dari keluarganya menuju ke tempat yang ada di sebelah timur. Fattakhadhat min dunihim hijaba. Kemudian Maryam membuat hijab untuk pemisah dari mereka. Fa'arsalna ilaiha ruhana. Lalu kami mengutus malaikat Jibril, roh dari kami, untuk menemui Maryam. Fatamatsala laha basaran sawiya. Kemudian malaikat Jibril menjelma menjadi manusia yang sempurna di hadapan Maryam. Qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyah. Maryam pun berkata, sungguh aku berlindung kepada Allah yang Maha Rahman dari kejahatanmu jika engkau benar-benar orang yang bertakwa. Qala innama ana rasulu rabbiki. Malaikat Jibril pun berkata, sesungguhnya aku hanyalah utusan Rabbmu. Li ahabalaki ghulaman zakiyah. Untuk memberimu anak laki-laki yang suci. Qalat anna yakunu li ghulam. Walam yamsasni bashar, walam aku baghiyah. Maryam pun berkata, bagaimana mungkin aku bisa punya anak laki-laki? Dalam keadaan aku belum pernah disentuh oleh manusia sama sekali. Dan aku juga bukan wanita pelacur. Qala kadzaliki qala rabbuki huwa alayya hayyin. Yang demikian itu Rabbmu telah berkata, hal itu sangat mudah bagiku. Wa linaj'alahu ayatan lin-nasi wa rahmatan minna. Dan kami jadikan hal itu sebagai tanda kekuasaan kami untuk manusia dan sebagai rahmat dari kami. Wa kana amran maqdiyah. Dan perkara ini pasti terjadi. As-Syaikh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimah ta'ala fi tafsirihi. Lama dhakaru kisata Zakaria wa Yahya. Wa kanat minal ayatil ajibati. Iltaqala minha ila ma huwa a'jabu minha. tadrijan minal adna ilal a'la. Faqala wadkur fil kitab al-karimi Maryama alihassalam. Wahada min a'zami fadailiha an tudhkaro fil kitabil azimi alladhi yatluhu al-muslimuna fi masyarikil ardi wa magharibiha tudhkaru fihi bi ahsani zikri wa afdali sanai jazaan li amaliha al-fadili wa sa'yiha al-kamili. Ay wadhkur fil kitabi Maryama fi haliha al-hasanati hinan tabadat ay taba'adat an ahliha makanan syarqiyya ay mimma yali asyarqa anhum. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala menyebut kisah Nabi Zakaria dan Nabi Yahya, dan itu termasuk tanda kekuasaan Allah yang sangat mengagumkan, maka Allah Ta'ala kemudian berpindah mengkisahkan tentang kisah yang lebih menakjubkan lagi. Dengan tahapan mulai dari yang rendah ke yang tinggi. Allah Ta'ala berfirman, sebutkan kisah Maryam alaihissalam dalam Alkitab yang mulia. Ini merupakan keutamaan Maryam yang paling besar. Beliau disebut kisahnya dalam kitab yang agung, yang dibaca oleh seluruh kaum muslimin di penjuru timur bumi dan di penjuru barat. Maryam disebutkan kisahnya dengan penyebutan yang paling baik, pujian yang paling utama sebagai balasan dari amalnya yang utama dan usahanya yang sempurna. Artinya, sebutkan kisah Maryam dalam Alkitab dalam keadaan Maryam yang terbaik. Ketika itu Maryam menjauh dari keluarganya ke tempat sebelah timur, yakni bagian timur dari mereka. Fattahadat min dunihim hijabah ay sitran wa mani'an wa hadat taba'udu minha wa attikhadul hijab lita'tazila wa tanfarida bi ibadati rabbiha wa taqannat lahu fi halatil ikhlasi wal khudu'i wadulli lillahi ta'ala wa dalika imtithalun minha diqawli ta'ala wa idh qalatil malaikatu ya Maryam inna allaha astafaki wa taharuki wa astafaki ala nisa'il alamin ya Maryam uknuti li rabbik wasjudi warka'i ma'arrokiin. Maka Maryam membuat hijab untuk memisahkan diri dengan keluarganya, yakni penutup dan penghalang. Usaha Maryam menjauhi keluarganya dan membuat hijab tujuannya ialah untuk uzlah, menyendiri, beribadah kepada Rabbnya, beribadah kepada Allah dengan penuh keikhlasan, ketundukan, dan merendahkan diri kepada Allah Ta'ala. Dan itu merupakan pelaksanaan perintah Allah yang dilakukan oleh Maryam. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, ingatlah ketika malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu, mensucikanmu, dan memilihmu menjadi wanita terbaik dibandingkan wanita di alam semesta. Wahai Maryam, beribadahlah kamu kepada Rabbmu. Sujudlah dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Wa qauluhu fa arsalna ilaiha ruhana wa huwa Jibril alaihi salam fatamassala laha basharan sawiyya ay kamilan minar rijali fi suratin jamilatin wa hayatin hasanatin la aiba fihi wala naqsa liqauniha la tahtamidu ru'yatahu ala ma huwa alaihi. Adapun firman Allah Ta'ala, maka kami utus roh ciptaan kami kepada Maryam, yakni Malaikat Jibril alaihi salam. Kemudian Malaikat Jibril menjelma menjadi manusia yang sempurna di hadapan Maryam, yakni laki-laki yang sempurna dengan bentuk yang sangat tampan, dengan keadaan yang sangat baik, tidak ada cacat, tidak ada kekurangan padanya. Hal itu disebabkan karena Maryam tidak mampu untuk bisa melihat Malaikat Jibril dalam wujud aslinya. Falamma ra'athu fi hadhil hali wa hiya mu'tazilatun an ahliha munfaridatun anin nasi qad ittakhadhatil hijaba an a'azzin nasi 'alayha wa hum ahluha khafat ayyakuna rajulan qad ta'arrada laha bisu'in wa tama'a fiha fa'tasamat bi rabbiha wasta'adat minhu faqalat lahu inni a'udzu birrahmani minka ay altaji'u bihi wa a'tasimu birahmatihi antanalani bisu'in in kunta taqiyya ay in kunta takhafullaha wa ta'malu bitaqwahu fatruk at-ta'arruda li fajama'at baina li'tisami bi rabbiha wa baina tahwifihi wa tahibihi wa amrihi bi lusumit taqwa wa ya fi tilqal halah al-khaliyah wasyabab wal bu'du anin nas wa huwa fi dhalikal jamal al-bahir wal basariyah al-kamil as-sawiyah walam yantiq laha bisu'in aw yata'arad laha wa innama dhalika khawfun minha wa hadha ablagh ma yakunu minal iffah wal bu'di min anishyari wa asbabih wa hadhil iffatu khususan ma'ajtima'i dawai wa adamil mani' min afdalil a'mali. Maka ketika Maryam melihat Malaikat Jibril yang menjelma menjadi manusia dalam keadaan seperti ini, dalam keadaan Maryam sedang uzlah meninggalkan keluarganya sendirian, tidak ada orang lain, bahkan telah membuat hijab untuk memisahkan diri dari orang-orang yang paling mulia, yakni keluarganya sendiri. Maka muncul perasaan takut dari Maryam. Jangan-jangan laki-laki ini berniat jahat kepadanya. Berniat untuk memangsanya. Maka Maryam pun minta perlindungan kepada Rabbnya. Minta perlindungan kepada Allah. Maryam pun berkata kepada Malaikat Jibril yang menjelma jadi manusia. Sungguh aku berlindung kepada Allah yang Maha Rahman dari kejahatanmu. Aku berlindung. Aku minta perlindungan dengan rahmat Allah. Agar engkau tidak bisa berbuat jahat kepadaku. Jika engkau benar-benar bertakwa. Artinya jika engkau benar-benar takut kepada Allah. Dan betul-betul bertakwa kepada Allah. Maka jangan engkau ganggu aku. Maryam menggabungkan sikap minta perlindungan kepada Rabbnya. Dan usaha untuk menakut-nakuti orang yang tidak ia kenal. Dan memerintahkan orang itu untuk bertakwa. Dalam keadaan mereka hanya berdua. Dalam keadaan usianya masih muda. Dalam keadaan jauh dari manusia. Dalam keadaan Malaikat Jibril punya ketampanan yang sangat luar biasa. Tampil sebagai manusia yang sempurna. Malaikat Jibril tidak mengucapkan kata-kata jelek kepada Maryam. Juga tidak melakukan tindakan jahat kepada Maryam. Hal itu semata-mata kekhawatiran Maryam atas dirinya. Dan ini merupakan bentuk menjaga kehormatan diri yang paling baik. Menjauh dari kejahatan dan sebab-sebabnya. Sikap menjaga diri dan kehormatan ini, khususnya ketika banyak godaan-godaannya dan tidak ada yang menghalanginya, termasuk bentuk amalan yang paling utama. Walidalika asnallahu alaiha faqala wa Maryam ibnatu Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina wallati ahsanat farjaha wa nafakhna fiha min ruhina waj'alnaha wa ibnaha ayatan lil alamin fa'abaha Allahu bi'iffatiha waladan min ayatillah wa rasulan min rasulihi. Oleh sebab itulah Allah Ta'ala memuji sikap Maryam tersebut. Allah berfirman, Maryam putri Imran adalah wanita yang sangat menjaga farjinya. Maka kami pun meniupkan ruh ciptaan kami padanya. Dan Maryam yang telah menjaga farjinya. Maka kami meniupkan padanya ruh ciptaan kami. Dan kami jadikan Maryam dan putranya sebagai tanda kekuasaan kami bagi alam semesta. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganti sikap iffah dari Maryam dengan seorang anak laki-laki sebagai tanda kekuasaan Allah. Sebagai salah seorang rasul dari rasul utusan Allah. Falamma ra'a Jibrilu minha ar-ra'a wal khifat. Qala innama ana rasul rabbik. Ai innama wadifati wasughli tanfidu risalati rabbi fiki li ahabalaki ghulaman zakiyah. Wa hadhi bisyaratun 'azimatun bil waladi wa zakaihi. Fa inna zakaa yastalzimu tadhirahu min al khisalid dhamimati wa ittisafahu bil khisalil hamidati. Fa ta'ajjabat mi wujudil walad min ghairi abin. Fa qalat anna yakunu li ghulamun wa lam yamsasni basharun wa lam aku baghiya. Wal waladu la yujadu illa bidhalik. Maka ketika Malaikat Jibril melihat Maryam ketakutan, Malaikat Jibril pun berkata, sesungguhnya aku hanyalah utusan Rabbmu. Tugasku hanyalah melaksanakan risalah Rabbku untukmu, agar aku bisa memberimu anak laki-laki yang suci. Ini merupakan kabar gembira yang sangat besar, mendapat anak dan anaknya suci. Karena kesucian menentukan kebersihan anak itu dari perangai-perangai yang tercela. Dan anak itu pasti memiliki sifat-sifat yang terpuji. Maka Maryam pun heran bisa punya anak tanpa ada bapaknya. Maryam pun berkata, bagaimana mungkin aku bisa punya anak laki-laki dalam keadaan aku tidak pernah disentuh manusia. Aku juga bukan wanita pelajar. Anak itu tidak muncul kecuali dengan sebab itu. Qala kadzaliki qala rabbuki huwa alayya hayyin wa linaj'alahu ayatan linnas tadullu ala kamali qudratillahi ta'ala wa ala annal asbaba jami'aha la tastaqillu bitta'thir wa innama ta'thiruha bitaqdirillah fayuri ibadahu harqal awa'id fi ba'dil asbabi al-adiyah li'alla yaqifu ma'al asbab wa yaqta'un nadar an muqaddiriha wa musabbabiha wa rahmatan minna ay walinaj'alahu rahmatan minna bihi wa bi walidatihi wa bin nas. Maka malaikat pun berkata, yang demikian itu Rabbmu telah mengatakan, itu sangat mudah bagiku. Aku ingin menjadikannya sebagai tanda kekuasaanku untuk manusia. Ini menunjukkan betapa sempurna kekuasaan Allah Ta'ala. Dan menunjukkan bahwasanya semua sebab tidak bisa berdiri sendiri untuk mempengaruhi yang ada. Sesungguhnya pengaruh itu semuanya terkait dengan takdir Allah. Allah ingin memperlihatkan kepada hamba-hambanya hal-hal yang luar biasa di sebagian sebab yang biasa, agar hambanya tidak terpaku pada sebab-sebab saja, kemudian tidak melihat siapa yang mentakdirkannya, siapa yang menjadikan sebab tadi. Dan anak itu juga menjadi rahmat dari kami. Artinya kami jadikan anak itu rahmat dari kami. Untuknya, untuk ibunya, dan untuk manusia. Amma rahmatullah bihi. Falamma khasahu wa bi wahyi. Wa manna alaihi bima manna bi. Ala ulil azmi. Wa amma rahmatu biwalidatihi falamma khasala alhamnal fahri wassana'il hasani wal manafi'il azimati wa amma rahmatu bin nas fa inna akbarani ami alaihim an ba'atha fihim rasulan yatlu alaihim ayatihi wa yuzakihim wa yu'alimubul kitaba wal hikmah fa yu'minu nabihi wa yuti'unahu wa tahsulu lahum sa'adatud dunya wal akhirati Wakana ay wujud Isa alaihissalam al-hadil halah amram maqdiya qada'an sabiqan fala budda min nufudhi hadha taqdir wal qada'i fanafakha Jibril alaihissalam fi jaybiha. Adapun rahmat Allah dengan sebab Nabi Isa ialah karena Allah Ta'ala mengkhususkan Nabi Isa dengan memberinya wahyu dan memberi karunia Nabi Isa menjadi Rasul Ulul Azmi. Adapun rahmat Allah yang diberikan kepada Nabi Isa untuk ibunya ialah karena kemunculan Nabi Isa merupakan kebanggaan, merupakan pujian yang baik dan memiliki manfaat yang besar. Adapun rahmat Allah dengan adanya Nabi Isa untuk manusia karena nikmat Allah yang paling besar bagi manusia adalah Allah utus di tengah mereka seorang Rasul yang membacakan kepada mereka ayat-ayat-Nya, mensucikan mereka, mengajari mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Kemudian mereka beriman kepadanya, mereka mentaatinya, kemudian mereka semua mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Maka keberadaan Nabi Isa alaihissalam dengan keadaan-keadaan seperti ini semuanya adalah perkara yang sudah ditentukan, yakni dengan ketentuan yang telah lalu. Maka pasti ketentuan itu akan dilaksanakan sesuai dengan takdir dan qadha-Nya. Maka malaikat Jibril pun meniup di bagian jaibnya atau sakunya Maryam. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Fiha fawaid. Al-fa'idatul ula. Qawlu ta'ala wadkur fil kitabi. Qala Ibnu Jauzi rahimahullah fi tafsirih, yakni Al-Qur'an. Mengenai firman Allah Subhanahu wa taala wa dzkur fil kitab. Al-kitab yang dimaksud, berkata Ibnu Jauzi rahimahullah dalam tafsirnya, yakni Al-Quran. Sebutkan atau ceritakan kisah Maryam yang ada dalam Al-Quran. Nah, asalnya qauluhu ta'ala idin tabadat min ahliha makanan syarqiyah fattahadat min tunihim hijaban. Qala As-Sa'di rahimahullah fi tafsir. Hadha at-taba'udu minha wa ittikhadul hijabi li ta'tazila wa tanfarida bi ibadati rabbiha wa taqannat lahu fi halati al-ikhlasi wal khudu'i wal dhulli lillahi ta'ala. Wadhalika imtithalun minha mengenai firman Allah Subhanahu wa taala ketika Maryam menjauh dari keluarganya ke tempat di bagian timur kemudian membuat hijab untuk memisahkan diri dari mereka. Perbuatan menjauhi keluarga dan membuat hijab yang memisahkan diri dengan mereka adalah untuk uzlah. Menyendiri, beribadah kepada Rabbnya, beribadah kepada Allah dengan ikhlas, tunduk dan merendah kepada Allah Ta'ala. Dan itu semua adalah pelaksanaan dari perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Maryam. Nah. Itu bukan minggat ya, tapi Maryam melakukan uzlah untuk beribadah kepada Allah Taala, lebih fokus ya. Nah. Masalah uzlah ini diperbincangkan oleh para ulama. Dan yang pertengahan uzlah ini bagus dilaksanakan pada saat yang tepat. Yakni ketika seseorang tidak mampu menjalankan agama dengan baik karena rusaknya lingkungan. Dan dia tidak mampu untuk membenahinya. Bahkan khawatir terseret dengan keadaan yang jelek, maka saat itulah uzlah disyariatkan untuk menyelamatkan agama. Tapi kalau kondisinya memungkinkan untuk menjalankan ibadah dengan baik, bahkan bisa berdakwah, mengajak orang lain untuk berbuat baik, bisa menampakkan siar-siar Allah dengan baik, maka saat itu lebih baik ikhtilat, ya, yakni berbaur dengan masyarakat, artinya tidak uzlah atau menyendiri. Nah, ya, barakallahu fikum. Adapun apa yang dilakukan oleh Maryam ini atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala seperti yang disebutkan dalam ayat yang lain. Naam. Wa id qalatil malaikatu ya Maryam innallaha astafaqi wa taharqi wastafaqi ala nisa'il alamin. Ya Maryam uknuti li rabbik wasjudi warka'i ma'arraki. Baik, al-faidatu Al-Fadisa. Qawlu ta'ala. Fa arsalna ilaiha ruhana. Qala Ibnu Jauzi rahimahullah fi tafsirihi wa huwa Jibril fi qawlil jumhur. Mengenai firman Allah Ta'ala, lalu kami mengutus kepada Maryam roh ciptaan kami. Maka berkata Ibnu Jauzi rahimahullah dalam tafsirnya, roh di sini adalah malaikat Jibril alaihissalam, menurut pendapat mayoritas ahli tafsir. Nah, al-faidatu ar-rabi'ah. Qawlu ta'ala, fatamathala laha basaran sawiyya. Qala Ibnu Jauzi rahimahullah fi tafsirihi wal makna tasawwara laha fi suratil bashari at-tami al-khilqati. Wal makna tasawwara laha fi suratil bashari at-tami al-khilqati. Nah, mengenai firman Allah Ta'ala, fatamathala laha basaran sawiyya. Berkata Ibnu Jauzi rahimahullah dalam tafsirnya, maknanya ialah malaikat Jibril menjelma menjadi bentuk manusia yang sempurna fisiknya di hadapan Maryam. Nah, al-faidatu al-khamisah. Qawlu ta'ala qalat inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiyah. Nah, fihi dalilun ala sifatil iffah al-balighah min Maryam. Naam. Mengenai firman Allah Ta'ala, Maryam berkata, sungguh aku berlindung kepada Allah yang Maha Rahman dari kejahatanmu jika engkau benar-benar bertakwa. Di dalam firman Allah ini terdapat dalil tentang sifat iffah yang sangat tinggi yang dimiliki oleh Maryam. Nah, wahada min afdalil a'mal, dan ini adalah termasuk amal yang paling utama. Al-faidatu as-sadisah, qauluhu ta'ala, qala innama ana rasulu rabbik li ahaba laki ghulaman zakiyya. Qala As-Sa'di rahimahullah fi tafsirih, wahadi bisyaratun azimatun bil waladi wa zakai. Fa inna zakaa yastalzimu tadhirahu min al-khisal adh-dhamimah wa ittisafahu bil khisalil hamidah. Mengenai firman Allah Ta'ala, dan berkatalah malaikat Jibril, sesungguhnya aku ini hanyalah utusan Rabbmu untuk memberimu anak laki-laki yang suci. Ayat ini merupakan kabar gembira yang sangat besar bahwa Maryam akan mendapat anak laki-laki yang suci. Suci di sini berarti anak itu suci dari sifat-sifat yang tercela dan akan memiliki sifat-sifat yang terpuji. Nah, kita masuk sunnah menyampaikan kabar gembira, mengucapkan selamat kepada mereka-mereka yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat anak ataupun nikmat yang lain. Disunahkan untuk menyampaikan ucapan selamat dan kabar gembira itu kepada orang yang mendapatkannya dan mendoakan barokah. Nah, termasuk bentuk kepekaan sesama muslim, termasuk bentuk kasih sayang sama muslim. Tidak ada hasad di antara mereka. Nah, kita ikut senang saudara kita mendapatkan nikmat sebagaimana kita senang nikmat itu kita dapatkan untuk diri kita sendiri. Ini merupakan bagian dari apa ini? Iman. Nah, al-fa'idatu as-sabi'ah, qawlu ta'ala, anna yakunu li gulam walam yamsasni bashar walam aku baghiya. Qala kadzaliki qala rabbuki huwa alayya hayyin. Fihi dalilun ala kamali kudratillahi ta'ala. Fi ijadil walad min ghairi ab. Nah, mengenai firman Allah Ta'ala, Maryam berkata, bagaimana mungkin aku bisa punya anak laki-laki dalam keadaan aku tidak pernah disentuh oleh manusia dan aku juga tidak menjadi pelacur. Maka Malaikat Jibril berkata, yang demikian itu, Rabbmu telah berfirman, hal itu sangat mudah bagi aku. Ini menunjukkan dalil betapa sempurna kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bisa mewujudkan anak tanpa bapak. Nah, kalau yang normal ya dengan adanya bapak ya. Kalau hamil enggak ada suami berarti zina gitu ya. Nah. Kalau enggak punya suami juga enggak zina kok bisa hamil bisa melahirkan anak namanya apa ini? Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa, dan itu terjadi pada Maryam dan Nabi Isa ya. Nah, al-faidah tu as-samina qaulu taala walinaj'alahu ayatan lin-nasi wa rahmatan minna. Qala Ibnu Jauzi rahimahullah fi tafsirih, ay dalalatan ala kudratina kaunahu min ghairi abin. Wa rahmatan minna ay liman tabi'ahu wa amana bihi. Qala As-Sa'di rahimahullah, ay walinaja'alahu rahmatan minna bihi wa biwalidatihi wa binnasi. Nah, mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, walinaja'alahu ayatan linnasi wa rahmatan minna. Berkat Ibnu Jauzi rahimahullah dalam tafsirnya, artinya untuk menunjukkan kekuasaan kami bisa mewujudkan Nabi Isa tanpa adanya bapak. Adapun rahmatan minna, yaitu rahmat untuk yang mengikuti Nabi Isa dan yang beriman kepada Nabi Isa. Berkata Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, sebagai rahmat dari kami untuk Nabi Isa sendiri, untuk ibunya, dan untuk manusia. Nah, yakni manusia yang beriman kepadanya. Al-Faidatu At-Tasi'ah Qauluhu ta'ala wa kana amran maqdiyah. Qala Ibnu Jauzi rahimahullah wa kana khuluquhu wa kana khalquhu amran mahkuman bihi mafrughan anhu sabiqan fi ilmillahi ta'ala qawluhu. Faqala As-Sa'di rahimahullah fi tafsirih qada'an sabiqan fala budda min nufudhi hadha taqdiri wal qada'i. Mengenai firman Allah Ta'ala, wa kana amra maqdiyah, berkata Ibnu Jauzi rahimahullah, penciptaan Nabi Isa adalah perkara yang sudah diputuskan menurut ilmu Allah pada ketentuannya yang terdahulu. Nah, berkata Sa'di rahimahullah Ta'ala, itu merupakan qada' yang sudah ditetapkan sebelumnya dan pasti akan diwujudkan sesuai dengan takdir dan qada'nya. Ya, maksudnya pasti terjadi, enggak bisa dihalangi, tidak bisa dibatalkan, tidak ada yang bisa menggagalkan. Ya, apapun resikonya, Nabi Isa harus lahir sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih.